Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan malam hari ini kita masih bisa menikmati berbagai macam limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Dan nikmat di kesempatan malam hari ini, kita bisa bertemu kembali di acara kajian online. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita hingga akhir zaman. Kamu sini dimanapun Anda berada, di edisi hari Ahad, malam Senin, tanggal 4 Rabiul Awal 1443 Hijriah, atau bertepatan dengan 10 Oktober 2021 Masehi, yang mana di kesempatan malam hari ini pula kita akan mengadakan sebuah kajian online yang disiarkan secara langsung dari Studio Indasiar, yang akan mengambil sebuah tema yaitu bersabar di atas manhaj yang benar, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Warasewet Hafizullah Ta'ala. Dan acara ini terselenggara ya atas kerjasama Radio Al-Athari Tasikmalaya bekerjasama dengan Radio Indasiar Cirebon. Ya, alhamdulillah, dan alhamdulillah beliau Ustaz Muhammad bin Warasewet Hafizullah telah hadir di studio ya. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Ustaz gimana Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Baiklah, untuk kalau mempersingkat waktu Ustaz, waktu dan tempat langsung saja kami persilakan. Baik. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، pendengar radio Indahsiar dan khususnya pendengar radio Al-Athari Tasikmalaya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa untuk mengkaji walaupun secara online pembahasan tentang sabar di atas manhaj yang benar. Bersabar di atas manhaj yang benar bisa bermakna istiqamah dan thabat di atas manhaj, di atas jalan yang lurus, jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwanina a'azakumullah, berarti di sini ada dua pembahasan. Pertama, apa itu manhaj yang benar? Dan kedua, bagaimana kita bersabar di atasnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kajian tentang manhaj yang benar sudah sering dibahas, yaitu berpegang dengan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salaful ummah, pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ihim ila yaumiddin. Ikhwanu fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khususnya jamaah pengajian di Tasikmalaya, di Ma'had Darul Athar. Walhamdulillah, tentang prinsip dasar-dasar manhaj yang benar sudah la khilafa fi, sudah tidak ada perselisihan di kalangan seluruh para ulama. Wajibnya berpegang dengan Quran dan Sunnah, tidak ada satu ulama pun yang bertentangan dengannya, bahkan dari madhab apapun. Yang kedua, memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, itu pun dalilnya sudah sangat banyaknya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Kalau kalian beriman, atau kalau mereka beriman seperti kalian beriman, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk hidayah. Walaupun turunnya ayat ini tentang mereka kaum musyrikin, kemudian Allah katakan tentang mereka, kalau mereka musyrikin ini mau beriman, bimitsli ma amantum bihi, seperti kalian beriman, tentunya yang disebut kalian saat itu adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat. Fa'in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman seperti yang kalian imani, wahai kaum muslimin, yakni para sahabat yang ada saat itu, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah membawa satu ajaran yang sempurna, ajaran yang lengkap, syariah Islamiyah yang sangat lengkap, manusia terbagi dua. Ada yang mau menerimanya, ada yang menolaknya. Yang menolaknya adalah mereka kaum musyrikin yang tidak mau menerima tauhid dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan para sahabat mengikuti Rasulullah SAW, menerima ajarannya, membelanya, memperjuangkannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian Allah katakan, kalau saja mereka mau beriman seperti kalian, wahai para sahabat, maka mereka mendapatkan petunjuk. Barakallahu fikum. Namun al-ibratu bi'umumil lafud, labi khususi sabab. Tetapi pelajaran yang diambil dari keumuman lafadnya, kalau mereka mau beriman seperti kalian, wahai para sahabat, maknanya kita disuruh beriman dengan cara para sahabat atau seperti para sahabat. Bimithli ma amantum bihi. Apalagi dalam Al-Quran banyak pujian dari Allah SWT terhadap para sahabat. Bahkan dengan ta'yin disebutkan muhajirin dan ansar. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar walladina taba'uhum bi'ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini, kata Allah, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka, dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah persiapkan untuk mereka jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sangat jelas ayat ini memuji muhajirin dan ansar. Dan yang ketiga Allah puji walladzina taba'uhum, yang mengikuti mereka. Kalau kita bukan muhajirin, kita bukan ansar, maka paling tidak berharaplah kalau kita bisa menjadi tabi'ina lahum bi ihsan. Kita bisa mengikuti mereka dengan ihsan. Rasulullah SAW juga memuji mereka dalam hadis-hadis yang sahih. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Generasi beliau siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itu adalah yang terbaik dari manusia dan dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat. Ketika Allah turunkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik. Kalimat kalian yang langsung ditunjuk oleh Allah saat itu siapa? Juga mereka para sahabat. Ikhwan fillah na'azukumullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Tetapi masalahnya jalan yang hak ini tentunya akan mendapati berbagai macam rintangan-rintangan. Jalan kebenaran seringkali mendaki falaqtahamal aqabah. Jarang orang yang ingin jalan yang mendaki. Rata-rata manusia menginginkan jalan yang mulus, jalan yang tidak terjal, jalan yang berbunga, jalan yang tidak penuh resiko. Kebanyakan manusia seperti itu. Tetapi barakallahu fikum, jalan yang hak harus kita jalani, walaupun di sana akan kita dapati rintangan dan halangan. Walaupun jalannya mendaki dan sulit, walaupun sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman kemudian tanpa diuji, kata Allah, tanpa diberi fitnah, tanpa diberi ujian-ujian? Ini bukan pertanyaan, tetapi pernyataan bahwa tidak mungkin ada seorang yang mengaku kami mengikuti Nabi, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak diuji. Tidak mungkin. Pasti akan diuji. Allah katakan di ayat berikutnya, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sungguh, kami telah uji umat-umat yang terdahulu. Maka kami pasti tahu, kata Allah. Dan kami buktikan siapa yang sadaku, siapa yang kadhibin. Allah maha tahu siapa yang sadaku, siapa yang kadhibin. Tetapi Allah akan membuktikannya kepada manusia. Lihat hambaku. Diuji dengan ujian yang berat, diberi rintangan yang sulit, diberi berbagai macam perkara-perkara yang berat. Tetapi mereka tetap istiqamah, tetap bersabar di atas manhaj yang benar. Tetap kokoh di atas sunnah. Tetap dia benar-benar tabat ala din, ala tauhid. Berbeda dengan mereka-mereka yang hanya di permukaannya saja. Minan nas man ya'budullah ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah pada Allah ala harfin, di ujungnya saja. Kalau ditimpa perkara yang baik, mereka tetap di sana. Tetapi kalau ditimpa perkara yang jelek, inqalaba ala wajhi, berpaling dari wajah-wajah mereka, segera meninggalkannya. Wah, berat begini. Kalau begitu susah, enggak bisa saya. Lihat ikhwan ibn a'azakullah, siapa yang jujur dan siapa yang berpura-pura, Allah tahu. Dengan apa? Allah tetap maha tahu sebelum dan sesudahnya. Tetapi Allah akan buktikan dengan ujian-ujian. Akan terpisah. Siapa yang sadaku dan siapa yang kadhibin. Siapa yang jujur menyatakan kami akan mengikuti jalan para sahabat. Kami akan berupaya memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi pertamanya. Baik, kita lihat. Apakah jujur atau dusta? Istilah salaf, salafi, manhaj salaf, manhaj sunnah, athar, athari, manhajul athar, ila akhirih. Itu bukan hanya pengakuan. Ketika ditanya Syekh bin Bas, bolehkah kita memakai nama sunni, salafi, atau athari? Beliau menjawab secara makna, kalau jujur, benar-benar membuktikan kalau mereka mengikuti athar, mengikuti sunnah, mengikuti salafnya, tidak mengapa memakai penamaan-penamaan tersebut. Artinya, barakallahu fikum, dituntut kejujuran. Bahwa ucapan dan ikrar tadi harus dibuktikan dalam bentuk real, dalam bentuk nyata, bahwa dia benar-benar menginginkan jalan sunnah, menginginkan jalan salaf, menginginkan athar-athar dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Kalau jujur, sungguh-sungguh, dari hati menginginkan untuk menjalani jalan yang lurus, untuk tetap di atas manhaj yang benar, ya harus sabar dengan berbagai macam ujian. Bentuk ujian macam-macam. Allah katakan dengan kalimat yuftanun, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, dari kata fitnah. Artinya akan ada badai fitnah di hadapan kita. Akan ada gelombang fitnah di hadapan kita. Akan ada berbagai macam serangan-serangan fitnah di hadapan kita. Sedangkan ujian berat lainnya, ulama berkurang. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika Allah SWT mengatakan di dalam ayatnya, dalam surat Ar-Ra'd ayat 41, awalam yarau anna na'til ardanan qusuha min atrafiha, tidakkah mereka melihat bahwa kami mengurangi bumi ini dari ujung-ujungnya. Ternyata di antara tafsirnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yakni berkurang ulamanya, berkurang fuqahanya, berkurang orang-orang baiknya, berkurang orang-orang salehnya. Qala radhiyallahu taala anhu, berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dahabu ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyaru ahliha, demikian dalam tafsir At-Tabari dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir dan lain-lainnya, menunjukkan bahwa ujian ini sangat berat karena di samping badai fitnah yang akan menghempas selalu yang berikutnya lebih berat daripada yang sebelumnya. Yang satu fitnah sudah lewat, datang fitnah lebih berat. Yang berat sudah lewat, datang fitnah lebih berat lagi. Setiap datang fitnah, kata para ulama, kami mengira inilah yang paling berat. Ternyata di belakangnya ada yang lebih berat lagi. Ketika datang fitnah, kami mengira ini sudah paling beratnya. Ternyata setelah itu ada fitnah yang lebih berat lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena dunia adalah darul ibtila. Dunia ini tempat ujian. Kalau mau santai tanpa ada resiko apapun, tanpa ada ujian apapun, nanti di dalam jannah, nanti di dalam surga, hanya kebahagiaan, hanya kegembiraan, hanya kenikmatan dan kesenangan, terus menerus, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam jannah. Tetapi tentunya itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran kita di dunia. Sehingga malaikat-malaikat pun menyambut penduduk surga dengan kalimat seperti itu. Dengan kalimat menunjukkan kalau kalian semua sabar, yakni kalimat bima sabartum. Ikhwan ibn a'azakumullah, setelah menyatakan salamun alaikum, selamat atas kalian dan seterusnya, ternyata di akhirnya bima sabartum, karena kalian sabar di dunia. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Rasulnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dari manusia. Walakin yaqbidul ulama bi'ilmihim. Tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama dengan ilmu mereka. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakum Allah. Kalau sudah ulama diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana yang tersisa tanpa dibimbing ulama? Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu asa juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hingga pada satu saat, kata Nabi alaihissalatu wassalam, pada satu saat tidak tersisa lagi satu alim pun. Maka manusia mengambil tokoh-tokoh orang yang bodoh, mengambil pemuka-pemuka agama dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Fasu'ilu, ketika ditanya, aftau bighairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Ikhwani filinna azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah keadaan zaman. Ulama selalu berkurang, berkurang, berkurang. Maka alhamdulillah, kita masih memiliki sisa ulama, baqaya al-ulama. Maka peganglah dan berjalanlah bersama mereka, agar kita terbimbing dan kita bisa kokoh di atas manhaj yang benar. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya sabar berbagai macam bentuk. Sabar ketika ditempa dengan musibah-musibah yang berat. Sabar ketika diganggu oleh orang-orang yang merupakan musuh-musuh sunnah, ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Sabar ketika kita dalam keadaan berdakwah, ada yang kemudian membuat pengkaburan-pengkaburan. Tentunya sabarnya bukan diam. Pengkaburan itu harus dijawab. Syubhat-syubhat tadi harus didudukkan. Lihat beda antara sabar yang satu dengan sabar yang lain. Sabar terhadap hukum Allah misalnya. Kita tahu bahwa manhaj salaf seperti ini, kemudian kita jalani. Kita harus sabar di sana. Jangan bergeser dari sana. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Jangan kemudian kita mulai melemah dalam berpegang dengan hukum tersebut. Itu bentuk sabar. Bentuk sabar yang lain adalah ketika Allah menjanjikan dengan sekian janji-janji baik yang tentunya kita beriman pasti janji Allah akan ditepati. Allah la yukhlifu al-mi'ahad. Allah enggak akan melisihi janjinya. Wa la yukhlifu wa'dah. Allah enggak akan melisihi janjinya. Itu kita yakin. Tapi ketika kita merasa kok belum datang ya? Kok tidak datang-datang pertolongan Allah? Padahal Allah menyatakan, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Wajib atasku untuk menolong orang beriman. Kemudian kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang berat, tapi enggak datang pertolongan atau belum datang pertolongan. Mulai agak ragu. Apa ada pertolongan Allah? Apa akan datang? Ikhwan ibn a'azakumullah, ini ujian juga yang harus dihadapi dengan sabar. Sabar menunggu janji Allah yang pasti datang. Pasti, pasti, pasti. Jangan ragu, karena Allah menjanjikan. Ini juga butuh kesabaran, barakallahu fikum. Maka Allah katakan tentang hukum tadi, fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah dengan hukum Rabbmu. Jangan kau tinggalkan hukum tersebut, kau pegang kuat-kuat. Yang kedua tadi, tentang janji-janji Allah, Allah katakan, fasbir inna wa'dallahi haq. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Sabarlah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau sudah mulai bertanya-tanya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah, kapan, itu berarti sudah mulai berat, berat, berat. Tetapi tetap harus yakin, pertolongan Allah pasti datang. Ada juga sabar menghadapi cemoohan, ejekan dari mereka-mereka yang na'udzubillah ahlul hawa, ahlul bid'ah, atau mereka dalam musuh-musuh sunnah. Melihat kita berpegang dengan sunnah, kita akan dicerca dengan berbagai macam kalimat-kalimat. Akan dikatakan jumud, kaku, beku, tidak mau berpikir, Padahal kita semua alhamdulillah diberi oleh Allah akal yang sehat dan berpikir dengan sebaik-baik berpikir. Tetapi mereka menuduh kalau kita hanya mengikut sunnah, dikatakan tidak mau berpikir. Karena mereka anggap yang berpikir itu adalah tidak tunduk pada sunnah 100%. Harus dipilih-pilih dengan akal. Itu mereka. Ahlul hawa. Mu'tazilah. Aqlaniyun. Rasionalis. Islam liberal. Sehingga jangan pedulikan ocehan mereka. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tetap kokoh di atas manhaj sunnah. Tetap bersabar di atas manhaj yang benar. Baik, ketika kita menjalani dakwah ini, ketika kita berpegang dengan sunnah ini, ketika kita dalam keadaan berupaya meniti jejak salafus saleh, tiba-tiba kita mendapatkan ujian berupa sesuatu musibah. Perdagangan bisnisnya jatuh karena banyak ditinggal ngaji mungkin, katanya. Atau tiba-tiba dia mendapatkan musibah, kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Ya juga dihadapi dengan sabar. Allah katakan, wasbir ala ma asabak. Sabirlah, sabarlah atas apa yang menimpamu. Jangan engkau anggap bahwa itu karena ngaji. Tidak. Sepintas dikiranya, tuh lihat, gara-gara kamu kerjanya ngaji terus tiap hari, tuh perdagangan kamu, toko kamu hancur, demikian, demikian, demikian. Jangan percaya. Jangan percaya sedikit pun. Bukankah banyak orang yang bangkrut bukan karena ngaji? Bukankah banyak orang yang maju walaupun mereka rajin belajar, rajin ngaji, dan Masya Allah menerapkan sunnah pada dirinya, pada keluarganya, dan seterusnya. Tetapi maju. Sehingga jangan itu yang disalahkan. Tetaplah istiqamah di atas manhaj yang benar, karena itu bukan penyebab seseorang mendapatkan musibah atau mendapatkan ini dan itu. Tidak. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalah kaya dan miskin, masalah maju dan mundur dalam masalah dunia tidak berkait dengan masalah kebenaran atau kesesatan. Tidak berkait. Bahkan tidak berkait dengan kecintaan Allah atau kebencian Allah SWT. Kalau kita bangkrut pailit berarti Allah benci. Tidak. Atau sebaliknya, kalau orang mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, kaya raya, berarti Allah cinta. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Jangan seperti yang Allah gambarkan. Kalau diberi dunia, diberi kenikmatan-kenikmatan yang melimpah ruah, dia berkata, Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Giliran mendapatkan kekurangan rezeki, sempit rezekinya, tiba-tiba berubah menyatakan, Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku. Astagfirullah, astagfirullah. Nggak ada kaitannya. Kalau saja dunia ini memiliki nilai, kata Nabi SAW, niscaya nggak akan diberikan kepada orang kafir syurbatama. Kalau saja dunia ini memiliki nilai sesayap nyamuk saja, niscaya nggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Apa maknanya? Maknanya dunia itu tidak ada nilainya. Artinya, tidak menjadi ukuran. Kalau diberi berarti sayang, kalau tidak diberi berarti dimusuhi. Tidak demikian. Tetapi yang berkait adalah ucapan Rasulullah SAW, Man aradallah bihi khairan yufaqihu fiddin. Atau man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Mengapa kau dikatakan orang itu yuridullah bihi khairan? Karena siapa yang difakihkan dalam agama, jalannya akan lurus. maka dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Enggak tersesat, tidak menyimpang. Masya Allah, sedangkan orang yang berjalan lurus di atas manhaj yang benar, dia akan bisa mendapatkan dari Allah SWT kelapangan hati. Akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Akan pandai untuk bersyukur. Dan akan bisa menerima seberapapun yang Allah beri. Bukankah ini yang akan membawa kebahagiaan? Al-ghina, ghina nafs. Sesungguhnya yang namanya kekayaan adalah kekayaan hati. Kalau hatinya miskin, diberi seberapa miliar pun, dia merasa masih kurang, masih kurang, masih kurang, karena hatinya yang miskin. Tetapi kalau hati itu kaya, diberi seberapa pun dia merasa cukup, alhamdulillah. Aku sudah cukup. Aku bisa makan, bisa bernaung dari panas matahari. Alhamdulillah, aku bisa berpakaian. Alhamdulillah, aku bisa beribadah. Ini barakallahu fikum hanya didapat oleh mereka-mereka yang berjalan di atas jalan yang benar. Hanya bisa didapat oleh mereka yang berada di atas manhaj sunnah, manhaj rasul, manhaj para salafus saleh. Hatinya menjadi kaya, merasa cukup, merasa bahagia, merasa tenang, tenteram. Ikhwani filina azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk min awamil thabat ala hadal manhaj, termasuk penyebab faktor kita bisa sabar di atas manhaj yang benar adalah kita mempertahankan sunnah yang sudah kita ketahui dan kita mempelajari sunnah yang belum kita ketahui. Ikhwan ibn a'azakumullah, jangan dikira orang menyimpang itu begitu saja tiba-tiba menyimpang jadi khawarij, tiba-tiba menyimpang jadi syiah rafidah, atau tiba-tiba menyimpang jadi sufi, atau jadi aqlani, rasionalis. Tidak begitu. Akan berubah sedikit demi sedikit. Ketika ditanyakan pada seseorang ulama bagaimana seseorang bisa menyimpang, dijawab seperti uang yang gambarnya semakin hilang karena banyaknya taruh di kantong. Ada lagi yang menjawab dengan jawaban seperti seekor kambing yang tidak diberi makan, maka semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus, akhirnya mati. Beberapa jawaban-jawaban para ulama semakna dengan itu dikutip oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Ikhwan ibnina azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban dan lain-lainnya, menyebutkan latantaqidu ural Islam urwatan urwatan. Akan berkurang keislaman seseorang itu seurat demi seurat atau seutas demi seutas. Fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nas billati taliha, setiap hilang satu utas maka mereka manusia akan mencari memegang apa yang tersisa. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang pertama akan hilang adalah hukum. Di dalam riwayat yang lain, amanah. Yang pertama akan hilang, amanah. Baru kemudian salat. Yang terakhir adalah salat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, awalu ma tafqidun min dinikum al-khusyu'. Awal pertama yang hilang dari agama kalian adalah kekhusyuan. Ketika kekhusyuan mulai hilang, itu awal pertamanya. Akhirnya sampai pada satu saat, sholatnya tidak bermakna sama sekali. Ibadahnya tidak bermakna sama sekali. Puasanya tidak bermakna sama sekali. Dan akhir apa yang akan hilang adalah salat. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menunjukkan sedikit demi sedikit akan hilang. Ditambah lebih jelas lagi ucapan Abdullah Ad-Dailami rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Ma'rifah wa Tarikh, dinukil oleh Imam Ad-Darimi, ucapan Abdullah Ad-Dailami. Qal, beliau berkata, inna awwala dhahabuddin tarkus sunnah. Yadhabuddin sunnatan sunnatan, atau yadhabuddin kama yadhabul habl quwatan quwata. Awal pertama hilangnya agama pada seseorang adalah ditinggalkannya satu sunnah. Dan akan hilang agama ini sesunnah demi sesunnah. Sebagaimana tali akan hilang kekuatannya sedikit demi sedikit, seutas demi seutas. Ikhwan ibn a'azakumullah, tali yang paling besar sekalipun, tali kapal yang kalian tahu besarnya, itu terdiri di dalamnya dari benang-benang. Kalau benang putus satu, mungkin kamu akan berkata, ah gak ngaruh satu benang mah. Betul. Memang satu benang putus, sepertinya tidak ngaruh. Tetapi kalau terus putus satu persatu, tali sebesar apapun akan putus. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula agama ini terdiri dari sunnah demi sunnah. Maka jangan tinggalkan satu sunnah pun, pertahankan kuat-kuat. Upaya untuk mempertahankan agama pada diri kita, upaya untuk mempertahankan manhaj yang benar adalah mempertahankan sunnah demi sunnah. Jangan anggap remeh satu sunnah pun. Allah ini kan gak wajib. Iya, walaupun gak wajib, upayakan untuk dihidupkan, karena itulah agama, atau itu bagian dari agama. Kalau satu bagian itu kamu tinggalkan, berarti agama tadi kurang sedikit. Kamu tinggalkan dua, kurang dua. Kamu tinggalkan tiga, kurang tiga, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwanifidina azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hidupkan sunnah pada diri kita. Hidupkan sunnah pada pakaian kita. Hidupkan sunnah pada tutur kata kita. Hidupkan sunnah pada budaya kita, pada kebiasaan kita sehari-hari. Hidupkan sunnah pada keluarga kita. Karena itu semua dalam upaya untuk kokoh di atas agama. Karena kalau sudah ditinggalkan satu, akan mudah masuk kebid'ahan di dalamnya. Ini pelajaran penting lagi dari para ulama. Qala sami'tu Ibn Amr yaqul, aku mendengar Ibn Amr berkata, mabtudi'at bid'atun illa zadat mudiyya, wala turikat sunnatun illa zadat hawiyya. Tidak ditinggalkan, tidak dikerjakan satu bid'ah kecuali akan cepat lakunya. Tidak dikerjakan satu bid'ah kecuali akan cepat lakunya, laris, akan segera viral. Kalau itu bid'ah. Tetapi kalau sunnah ditinggalkan, hati-hati. Zadat hawiyah, tiba-tiba hilang dan terlupakan. Kalau ditinggalkan satu sunnah, tiba-tiba akan hilang dan terlupakan, sehingga suatu saat orang-orang akan berkata, apa iya ini sunnah? Bahkan ketika dia mengerjakannya, masyarakat akan terkejut. Ajaran apa ini? Padahal sunnah. Karena sudah sekian lama dibiarkan atau sekian lama tidak dihidupkan oleh kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, as-sunnah hisnun hasinun, kata para ulama. Hisnun hasin adalah benteng yang kokoh. Kalau kita mengerjakan sunnah demi sunnah, maka seakan-akan di hadapan kita ada benteng yang kokoh yang terdiri dari sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, sunnah. Ajaran Nabi satu persatu menjadi benteng. Kalau ada satu sunnah yang ditinggalkan, benteng tadi ada celahnya. Ditinggalkan dua sunnah, ada dua celah. Bagaimana kalau tinggalkan sekian sunnah? Benteng tadi akan terbuka sedikit dan akan bisa kebid'ahan masuk di dalamnya. Ikhwan ibn a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Hassan ibn Atiyah rahimahullah, mabtada qawmun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha thumma la yu'iduha ilayhim ila yawmil qiyamah. Siapa yang mengada-adakan satu kebid'ahan, maka akan tercabut satu sunnah dan kemudian tidak bisa lagi dikembalikan sampai hari kiamat. Kebid'ahan itu apa sih? Oh, itu bid'ah begini, begini, begini. Ya ikhwan, wahai kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ide baru yang tidak pernah dijalankan di dalam salaf atau di jalan salaf, dalam para sahabat, maka sudah dikatakan bid'ah. Kalau engkau, masya Allah, orang yang cerdas, jenius, sehingga banyak ide. Ah, kayaknya kalau begini akan lebih baik dakwah. Kayaknya kalau begitu akan lebih bagus. Hati-hati. Tanya dulu kepada para ulama, apakah ada salafnya atau tidak ada. Kalau tidak ada pendahulunya, jangan. Karena itu muhdats. Kalau tidak ada pendahulunya, jangan. Karena itu adalah bid'atun muhdatsah, walaupun sepertinya remeh. Ikhwani fillah a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita dengarkan ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya, dan juga Ad-Darimi dan Abu Dawud dan lain-lainnya. Kata beliau, kata Mu'adz bin Jabal, ayyuhan nas, inna satakunu fitnatun, wahai manusia, akan muncul nanti satu fitnah. Yakthur fiha al-mal wa yuftah fiha al-Qur'an fa yaqra'uhu al-mu'min wal munafiq wal mar'ah wal rajul was saghir wal kabir. Harta berlimpah dalam fitnah tersebut, dan Qur'an dibuka dan dibaca oleh orang mukmin, dibaca oleh orang munafik, dibaca oleh wanita, dibaca oleh laki-laki, dibaca oleh anak kecil, dibaca oleh orang dewasa. Masya Allah, semuanya baca Quran. Hatta yaqulur rajul, sampai seseorang berkata, qad qara'nal Quran wala aran nas yattabi'un. Ada seorang berkata, mereka semua baca Quran, tapi mengapa mereka tidak mengikuti Quran? Katanya orang tadi, afala aqra'u 'alaihim 'alaniyatan, apakah perlu aku bacakan terang-terangan di hadapan mereka? Fayaqra'uhu alaniyatan, maka orang tadi membacanya di hadapan umum, memperingatkannya untuk diikuti. Artinya isinya, diikuti isinya. Fala yattabi'uhu ahad, ternyata seorang pun enggak ada yang mau mengikuti Quran, padahal mereka semua bisa baca dan mereka membacanya, masya Allah. Fayaqulu, orang tadi berkata lagi, qad qara'tuhu alaniyatan fala arahum yattabi'uni. Aku sudah baca terang-terangan di hadapan mereka agar mereka mengikuti, ternyata mereka enggak ada yang mau mengikuti. Fayattakhid masjidan fi dari, maka orang ini bikin masjid sendiri di rumahnya, atau disebutkan fi baitihi. Fayabtadi fihi qawlan, kemudian mengada-adakan satu acara baru atau ucapan baru. Laisa min kitabillah, bukan dari Quran. Wala min sunnati Rasulillah, bukan pula dari sunnah Rasulullah SAW. Kata Mu'adz bin Jabal, fa iyyakum wa mabtada' fa inna mabtada'a dalala. Hati-hati kalian dari apa yang diada-adakan oleh orang ini, karena sesungguhnya yang diada-adakannya adalah sesat. Yang perlu kita fokus pada ucapan ini adalah, ternyata orang ini yang mengada-adakan bid'ahan, niatnya ingin mengajak manusia agar mengikuti Quran. Masya Allah. Tetapi karena tidak laku, tidak diterima, berpikir bagaimana supaya bisa diterima. Mulai mengada-adakan qaulan. Mengada-adakan satu ucapan bid'ah. Atau mengada-adakan satu perbuatan bid'ah agar mereka semua mau mengikuti. Berarti barakallahu fikum, walaupun tujuannya dakwah, walaupun tujuannya ingin mengajak, kalau itu adalah bukan dari sunnah dan bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lakukan. Sabar di atas manhaj yang benar. Kalau kau lakukan, akan semakin besar kebidaahan tersebut. Wah, sepertinya ini bagus nih. Saya punya ide. Cemerlang. Kata beberapa ulama, kalau aku terbersit di benakku satu ide, satu pendapat, satu ra'yu, aku akan mengambil dua saksi. Dari dia sendiri padahal. Pikirannya dari dia sendiri. Kalau aku terbetik di benakku satu ide, atau terbetik di benakku satu ra'yu, aku akan mencari dua saksi. Kalau dua saksi itu membenarkan, aku akan jalani. Kalau tidak, aku tidak akan jalani. Siapa dua saksi itu? Al-Quran was sunnah. Artinya ide yang ada di kepalanya, pikiran yang ada di kepalanya, harus disesuaikan dengan Quran dan sunnah. Apakah sesuai atau tidak sesuai? Apakah cocok atau tidak cocok? Ikhwan ibn na'azakullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sadar bahwa kita ini bukan penghafal Quran dan kita bukan ahli tafsir dari Quran, kalau kita sadar bukan ahli hadis, bukan ulama yang ngerti hadis, tanyakan kepada para ulama, tanyakan pada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sembarangan. Untuk sabar di atas manhaj yang benar, harus meminta bimbingan para ulama. Jangan seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Kalau datang pada mereka urusan, apakah dari keamanan atau ketakutan, tiba-tiba disebarkan ke sana kemari. Walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kalau saja mau dirujuk kepada Rasul dan kepada sunnah-sunnahnya, atau kepada ulil amri minhum, kepada orang yang memiliki urusan dari mereka. Ulil amri, pemegang urusan, ada dua. Pemegang urusan agama adalah para ulama. Pemegang urusan dunia adalah para umara, para pemerintah. Apa masalahnya? Masalah dunia, tanyakan pada pemerintah. Bagaimana seharusnya? Kalau masalahnya adalah masalah agama, tanyakan pada ulama. Ila ulil amri minhum, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Niscaya mereka akan bisa menyimpulkan kejadian tersebut. Jadi jangan segera menyebarkan isu, jangan segera menyebarkan sesuatu yang kamu dapat sebelum kamu rujuk. Tanyakan kepada ulil amri. Tanyakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ini cocokkan dengan sunnah-sunnah. Dan juga kepada ulil amri minhum sebagai perantara untuk memahami Quran dan sunnah melalui mereka para ulama. Niscaya mereka akan bisa menyimpulkan dengan kesimpulan yang tepat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Al-fitnah idha akbalat, arafaha al-ulama. Wa idha adbarat, arafaha al-juhala. Fitnah itu ketika datang, ulama yang tahu. Nanti kalau sudah lewat fitnah tersebut, baru orang-orang bodoh tahu. Oh, itu adalah fitnah. Terlambat. Sudah terlewat. Maka ketika fitnah datang, siapa yang paling pertama tahu? Al-ulama. Arafaha al-ulama. Maka ketika datang fitnah, jangan kalian terlibat, jangan terbawa, jangan engkau tiba-tiba ikut menyebarkan ke sana kemari. Tahan diri dulu dan tanyakan kepada mereka para ulama. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Jadi mereka akan bisa menyimpulkan Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Kalau saja bukan karena fadilah Allah, niscaya kalian akan mengikuti syaitan. Ini terbawa fitnah, mengikuti syaitan. Barakallahu fikum. Maka tanyakan kepada mereka-mereka ahlul ilmi. Ikhwan ibn na'azakumullah, termasuk faktor istiqamah, salah satu atau yang berikutnya dari faktor penyebab seorang bisa istiqamah di atas manhaj yang benar, bisa bersabar di atas manhaj yang benar, adalah menjauh dari ahlul ahwa. Bersabarlah bersama kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah. Sehingga ikhwan ibn na'azakumullah, para ulama selalu mengingatkan untuk tetaplah bersama jamaah, tetaplah bersama jamaah, tetaplah bersama jamaah. Apa makna al-jamaah? Rasulullah SAW ketika ditanya, siapakah jamaah yang selamat? Ma'ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabatku. Maka sabarlah bersama mereka di jalan para sahabat. Makna kedua, jamaah bermakna jamaatul muslimin wa imamahum. Sabar bersama kaum muslimin dan penguasanya. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika bertanya tentang kejelekan, kata Nabi, nanti akan ada kejelekan. Beliau mewakili kita, walhamdulillah, menanyakan, ya Rasulullah, kalau aku sempat mendapati fitnah yang seperti itu, adanya orang-orang yang dikatakan sebagai para pendusta agama, orang-orang yang dikatakan dengan nasallahu salam al-afiyah, mengerikan kan? Ditanyakan, ya Rasulullah, kalau aku sempat menemui zaman itu, apa yang aku lakukan? Maka Nabi mengatakan kepadanya, tetaplah bersama jamaah wa imamahum. Talzam jama'atul muslimina wa imamahum. Tetaplah engkau bersama kaum muslimin dan penguasanya. Kalau sudah chaos, tidak ada jamaah, tidak ada imam, bagaimana ya Rasulullah SAW? Tinggalkan tilkal firq, tinggalkan semua kelompok, walaupun engkau mati dalam keadaan menggigit akar pohon. Aw kama qala fi riwayah radhiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ikhwanu minna a'azakumullah, kita disuruh untuk tetap bersama jamaah. Dan kita menjauh dari ahlul bid'ah wal ahwa, dari kelompok sesat, dari penganjur bid'ah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Hadis dari atau asar dari Mu'adz bin Jabal diakhiri dengan kalimat, fa'iyyakum wa mabtada, hati-hati kalian dari apa yang diada-adakan. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain dalam riwayat Muslim, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun, akan muncul di akhir zaman para dajjal, para kadzabun, para pendusta, para pendusta. Ya'tunakum minal ahadith bimalam tasmau antum wala aba'ukum. Mereka membawakan hadis-hadis yang tidak pernah kalian dengar, tidak pernah pula bapak-bapak kalian dengar, yakni hadis-hadis baru, muhdats, bid'ah. Apa kata Nabi selanjutnya? Fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wa la yaftinunakum. Hati-hati kalian dari mereka. Jangan sampai menyesatkan kalian, jangan sampai membuat fitnah kalian. Tentunya di zaman kita sudah mulai banyak para kadzabun, para pendusta-pendusta agama, yang mengaku mengajak pada sunnah, yang mengaku mengajak pada Quran, ternyata mengajak kepada pemahaman pribadinya sendiri yang menyesatkan. Mengajak untuk memberontak pada penguasa, mengajak untuk membunuh kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, seperti khawarij, mengaku-ngaku bahwa mereka mengajak pada Quran, sedangkan Al-Quran menyalahkan mereka. Demikian pula Syiah Rafidhah yang mencaci maki para sahabat, mencela Abu Bakar wa Umar, mencela Muhajirin wal Ansar, mencerca ummahatul mu'minin, istri-istri Rasulullah SAW. Apakah pantas mereka mengaku sebagai muslimin? Pendusta agama. Mereka berdusta atas nama agama. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Nabi? Kalau muncul dajjalun kadzabun, iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian dari mereka. Kalimat hati-hati kalian atau kalimat iyyakum, maknanya jauhilah mereka. Jangan bermajlis dengan mereka, jangan mendekat kepada mereka. La yudillunakum wa la yaftinunakum. Jangan sampai menyesatkan kalian, jangan sampai membuat fitnah kalian. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, lama hadaratuhu al-wafah dakhala alaihi Abu Mas'ud al-Ansari. Ketika Hudzaifah bin al-Yaman akan wafat, yani sakit yang akan wafat, ditengok oleh Abu Mas'ud al-Ansari. Kemudian beliau berkata, ya Aba Abdillah, i'had ilayna. Wahai Abu Abdillah, ini kunyahnya Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Berilah wasiat kepada kami, pesan-pesan kepada kami. Hudzaifah menjawab, awalam ya'tika yaqin? Awalam ya'tika al-yaqin? Belum datangkah keyakinan kepada kalian? I'lam anna dhalalah haqqa dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkir ma kunta ta'rif wa iyyaka wattalawun fi dinillah fa inna dinallahi wahid. Kata Hudzaifah, ketahuilah, kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan adalah engkau menganggap baik apa yang tadinya kalian anggap munkar, dan kalian menganggap munkar apa yang tadinya kalian anggap ma'ruf. Wa iyyakum wattalawun, hati-hati kalian, jangan berwarna-warni dalam beragama. Iyakum wattalawun fi dinillah, hati-hati kalian jangan berwarna-warni dalam beragama. Fa inna dinallahi wahid, karena agama Allah itu satu. Karena agama Allah itu satu. Jangan di sini menyatakan boleh, di sana menyatakan tidak boleh. Di sana menyatakan munkar, di sini menyatakan ma'ruf. Di sana dikatakan baik, di sini dikatakan jelek. Di sana dikatakan haram, di sini dikatakan halal. Rasulullah ta'ala salam al-afiyah. Kita minta pada Allah Ta'ala keselamatan dari model kesesatan yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Iyyakum wa talawun fi dinillah. Hati-hati kalian dari talawun dalam beragama. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tentunya talawun adalah kata yang berseberangan dengan judul pembahasan kita. Bersabar di atas manhaj yang benar. Kalau berwarna-warni, artinya tidak sabar di atas manhaj yang benar. Sebentar ngikut manhaj yang benar, sebentar berubah. Di sana ikut manhaj, di sini enggak. Di sana dia memakai sunnah, di sini dia sudah masuk ke dalam bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwan ibn a'azak wa, termasuk faktor yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan sesatkan kami setelah Engkau berikan petunjuk pada kami, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Sesungguhnya Engkau Maha memberi. La tuzigh qulubana, jangan sampai disimpangkan hati-hati kita. Ada dalam hadis, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau sudah berdoa agar tidak menyimpang, agar tidak menyeleweng, agar tidak berbolak-balik hatinya ke arah yang salah, berarti meminta istiqamah, jangan lupa meminta hidayah dan bimbingan. Yang kita ucapkan setiap kita salat Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim, dengan sungguh-sungguh. Tentunya doa harus diiringi usaha. Apa usahanya? Usahanya talabul ilmi wal amal bihi. Usahanya adalah mencari ilmu dan beramal. Mencari ilmu dan beramal. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan, mempertahankan sunnah yang sudah kita ketahui dan berusaha untuk mengkaji sunnah-sunnah yang belum kita ketahui. Yang sudah kita ketahui pertahankan dalam bentuk ilmu dan amal. Yang belum kita ketahui kita terus belajar, belajar, belajar, belajar. Talabul ilmi wal amal bihi. Bersungguh-sungguh beristihad untuk belajar. Sehingga sejalan usahanya dengan ilmunya. Kalau sudah diterima ilmu tersebut dan sudah kita ketahui, segera kita kerjakan. Segera kita pegang kuat-kuat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Jangan belajar, belajar, belajar setelah tahu mengentengkan dan melalaikan. Belajar itu bukan sekedar tahu, tetapi kerjakan. Sebagaimana ucapan Abu Aliyah rahimahullah, ta'allamul Islam, fa'idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Saya ulangi, ta'allamul Islam, fa'idha ta'allamtumuhu fala targhabu an. Juga diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya. Kata Abu Aliyah, belajarlah Islam. Dan kalau kalian sudah pelajari, jangan kau enggan untuk menerimanya. Jangan sampai ada perasaan enggan untuk menerimanya. Wa alaikum bis-siratal mustaqim fa innal Islam. Dan atas kalian untuk berpegang dengan jalan yang lurus, karena itulah Islam. Fala tahrifus sirat yaminan wa shimalan. Jangan engkau menyeleweng ke kanan dan ke kiri. Wa alaikum bisunnati nabiyikum. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnah Nabi kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimukumullah. Di dalam jiwa seseorang, kadang ada penyakit. Penyakit itulah yang seringkali menyebabkan enggan untuk menerima sunnah yang sudah diketahuinya. Tadinya belajar semangat, begitu tahu, hatinya ada penyakit yang menolaknya. Ada penyakit yang menyebabkan enggan untuk menerimanya. Apa biasanya? Penyakit hawa. Wah, kalau begitu ya susah. Tak bisa kita. Nanti akan begini, akan begitu. Hawa nafsu. Takut kehilangan dunia. Takut kehilangan pamor. Takut kehilangan keutamaan di dunia. Takut kehilangan kehormatan. Takut kehilangan kedudukan dan seterusnya. Apalagi biasanya? Taklid. Tapi guru saya enggak begitu. Ini hadis sahih. Ya tapi guru saya enggak begitu. Atau asobiyah. Aku kan madhajnya seperti ini. Ana min ghaziyatin. Aku dari ghaziyah. Idha tadaina. Kalau dia ikut petunjuk, aku ikut. Kalau ghaziyah tidak mengikuti, aku juga tidak. Na'udzubillah. Ini asabiyah. Bukankah aku madhabnya Syafi'i? Bukankah aku madhabnya Hambali? Bukankah aku madhabnya Hanafi? Bukankah aku madhab kada wa kada? Ini hadis sahih. Kalau hadis sahih itu madhabnya semua ulama. Kalau hadis itu sahih, itu madhabnya semua para a'immah. Imam Syafi'i madhabnya sunnah. Imam Malik madhabnya sunnah. Imam Ahmad madhabnya sunnah. Maka kalau ada hadis, jangan ditentang karena penyakit-penyakit tadi. Penyakit hawa, penyakit taklid, penyakit asabiyah, atau penyakit sombong. Ah, kok dari si fulan ya? Ada kedengkian. Karena dia benci pada si fulan, ternyata kebenaran datangnya dari si fulan. Kemudian enggan menerimanya. Kenapa kau enggak mau terima? Si fulan yang ngomong. Ini mirip barakallahu fikum dengan Yahudi. Yang menunggu Rasul, menunggu Rasul, menunggu Rasul. Ketika benar-benar datang, mereka tentang. Mengapa? Katanya, kok dari sana? Kok dari kalangan Arab? Bukan dari kami. Padahal mereka sudah tahu di mana akan turunnya, siapa namanya, apa ciri-cirinya. Mereka semua tahu. Tetapi karena hasad, dengki, dan karena kibir, maka mereka tidak mau menerima. Maka ringkasnya adalah, kalau kita sudah belajar, kemudian mengetahui kebenaran, pegang kuat-kuat. kerjakan. Jangan ditolak karena hawa nafsu. Jangan enggan karena taklid pada seseorang. Jangan enggan menerima kebenaran karena asabiyah, atau karena kesombongan, atau karena hasad, dengki, dan lain-lain. Sallallahu ta'ala, assalamah wal'afiyah. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita simak bersama kaum muslimin dimanapun Anda berada, sebuah kajian online kerjasama antara Radio Darul Azhar Tasikmalaya bekerjasama dengan Radio Indosiar dengan tema Bersabar di atas manhaj yang benar. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di kesempatan malam hari ini bisa memberikan kita tambahan ilmu, dan agar kita semakin kokoh, semakin istiqomah untuk selalu berpegang dengan Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Barakallahu fikum. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, seperti biasa kita akan jeda dulu dengan satu merotal berikut ini, dan kita akan persiapkan pertanyaan-pertanyaannya untuk kita bacakan di kesempatan nanti. Barakallahu fikum.